بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. طيب بارك الله فيكم. Sebelum kita masuk pada bab yang berikutnya, sebelumnya disebutkan bahwasanya hadis dari Abu Razin dari Ibnu Maktum Mu'al. Sababul illah, sebab hadis ini Mu'al, ialah dikarenakan Abu Razin lam yasma' min ibni Ummi Maktum. Abu Razin lam yasma' min ibni Ummi Maktum. Dalam isnad itu, Abu Razin Mas'ud bin Malik al-Asadi tidak pernah mendengarkan hadis dari ibnu Ummi Maktum, sehingga dikatakan munqati'. Demikian dinaskan oleh Ibnu Ma'in. Dinaskan oleh Yahya Ibnu Ma'in. Demikian dinukil oleh Al-Ala'i dalam bukunya Jami'u Tahsil. Demikian dinukil oleh Al-Ala'i rahimahullah dalam bukunya Jami'ut Tahsil. Antum lihat ahadith mu'allah zahiruha as-sihah. Ahadith mu'allah zahiruha as-sihah. Karya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Nomor hadith 362. Ini cetakan yang saya punya. Nomor hadisnya 362. Kalau pada antum 359 ya. Cetakan yang saya punya, cetakan yang terbaru. Kala itu nomornya 362. Tapi hadis ini sahih matanya dengan jalur yang setelahnya. Yang tadi antum hafalkan dari Abdullah bin Syaddad ibn al-Had. Adapun sahabinya Ibnu Ummi Maktum, ternyata namanya bukan Abdullah bin Ummi Maktum. Namanya adalah Amr. Beliau adalah Amr bin Ummi Maktum. Demikian disebutkan namanya dalam Musnad Imam Ahmad juz yang ketiga halaman 423. Ibnu Ummi Maktum di sini adalah Amr. Amr bin Ummi Maktum, semoga Allah meridhai beliau. Lihat Musnad Imam Ahmad juz yang ketiga halaman 423. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh Al-Allama al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullahu ta'ala fi kitabi al-Jami' al-Sahih mimma laysa fi al-Sahihain kitabu al-Salah yaqulu al-Mu'adzin as-Salatu fi al-Rihal fi halil matar. Bab sang muadzin mengucapkan as-salatu fir-rihal, salat di rumah masing-masing. Fi halil matar, ketika kondisi hujan. Baik. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita adanya lafadz yang dikumandangkan dalam azan khusus dalam kondisi tertentu. kondisinya adalah kondisi hujan. Lafadznya as-salatu fi riha, as-salatu fi rihal, bisa. Atau sallu fi rihalikum, bisa. Ya. Semuanya ada riwayatnya. Sallu fi rihalikum yang akan kita baca nanti, ataupun as-salatu fi rihal pada bab yang setelahnya ada kata-kata as-salatu fi rihal. Juga bisa dibaca as-salatu fi buyutikum atau sallu fi buyutikum. Ini semuanya diperbolehkan, maknanya sama. Sang muadzin menganjurkan kepada kaum muslimin salat di rumahnya masing-masing dikarenakan ada hujan. Paham ya? Itu al-alfaz. Masalah berikutnya yang perlu diangkat adalah kapan lafaz ini dikumandangkan terkait dengan tartib lafaz azannya. Dari riwayat-riwayat yang ada, lafaz ini bisa dikumandangkan, bisa dilafalkan di tiga tempat. Silakan pilih. Yang pertama menggantikan lafaz hayya 'alas shalah. Menggantikan lafaz hayya 'alas shalah. Jadi setelah melafalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, yang semestinya dia membaca hayya 'alas shalah, dia membaca sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum atau as-salatu fi rihal, dua kali as-salatu fi rihal, baru membaca hayya 'alal falah. Jadi paham ya, lafaz ini menggantikan posisinya lafaz hayya 'alas shalah. Ini mauzi' satu tempat. Al-mauzi'u tsani, tempat yang kedua, ialah selesai membaca hayya 'alal falah. Setelah selesai membaca hayya 'alal falah, ketika muadzin membaca hayya 'alal falah, selesai ya, dia mengatakan sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, lalu membaca Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Setelah selesai hayya 'ala tayri, ba'da al-hayya 'ala tayri. Yang ketiga, al-mawdhu' ats-tsalits, setelah selesai adzan. Ya, selesai adzan la ilaha illallah, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Hakala. Silakan pilih. Imma hadha, imma hadha, wa imma dha. Itu namanya tanawu' fil mawdhi. Kemudahan dalam syariat, sang muadzin bisa memilih tempatnya. Tayyib. Disebutkan dalam bab ini, yang juga merupakan lafaz hadis, lafaz itu dikumandangkan fi halil matar, ketika kondisi hujan. Pembahasan yang berikutnya ialah hujan yang seperti apa? Hujan yang seperti apa? Disebutkan dalam riwayat yang lain, nanti akan kita baca pada bab yang setelahnya, ada hadis pada kata-kata, ada kata-kata lailatin mutiratin fis safar, pada malam hujan lebat dalam safar. Mutirah itu bukan semata-mata, bukan semata-mata hujan, tapi lebat. Hujan lebat ya. Sehingga diambil dari kata-kata ini, dhabitnya adalah al-masyaqqah. Dhabitnya ketentuan kapan kondisi di mana muadzin melafalkan salat firihal? Jawabannya ketika hujan dan ketika ada masyakoh, ada rasa berat bagi kaum muslimin untuk ke masjid. Bisa jadi karena memang hujannya lebat. Atau yang kedua dikarenakan hujan tersebut membuat tanah berlumpur. Wahl namanya. Tergantung keadaannya. Di sebuah tempat, tempatnya memang tempat lumpur. Begitu hujan, sudah langsung. Begitu dia jalan, sudah jembret kabeh. Apa jembret ya? Nah, berlepotan dengan lumpur. Dikarenakan tempatnya, daerahnya adalah lumpur. Hujan tidak terlalu lebat sekali. Hujan lumayan deras. Cuma tidak lebat sekali. Tapi dengan hujan tersebut, lumpurnya menjadi keluar semua. Orang jalan sudah terendam dalam lumpur. Masyaqqah di situ. Maka dibaca, Sallu fi buyutikum. Sehingga bobitnya adalah masyaqqah. Al-masyaqqah. Tajribut taisir. Rasa berat menetapkan kemudahan dalam syariat. Baik, pembahasan yang berikutnya adalah dalam sholat apa ketika hujan dikumandangkan lafaz tersebut, as-salatu firihal. Jawabannya pada sholat yang fardu. Lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masuk di dalamnya adalah sholatul jum'ah. Sholat jum'at. Itu ada riwayat khusus dalam hadis ketika sholat jum'at. Ya udah, hujan lebat jum'atan. Imam datang sebagai khatib, memerintahkan muadzin mengucapkan sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Ya sudah, enggak jumatan. Bagi mereka yang ada masyaqqah enggak jumatan. Ada uzur tidak mengerjakan jumatan. Mengerjakan zuhur 4 rakaat di rumah. Sementara yang datang lebih awal jadi masjid, imam juga dianjurkan untuk datang sebagai khatibnya, sebagai imamnya. Ya, mengerjakan salat Jumat 2 rakaat barakallahu fikum. Hadah. Difahami insyaallah ya. Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan lafaz ini dibaca ketika salat sunnah. Tidak ada, dikarenakan azan bukan salat sunnah, salat fardu ya. Juga belum pernah ada riwayat yang menyebutkan lafaz ini dikumandangkan ketika salat yang lain. Id. Id tidak ada azannya. Atau gerhana. Gerhana memang tidak ada azannya. Hanya mengatakan salatu jami'ah. Jenazah tidak ada azannya. Sehingga tidak ada syariatnya mengatakan salatu firihal. Untuk jenazah. Sallu firihalikum. Tidak ada. Atau ketika gerhana. Sallu firihalikum. Udan. Gerhana ini. Tidak ada. Yang ada riwayatnya hanya as-salawatul khamsu wal jum'ah. Salat lima waktu dan jum'atan. Dikarenakan ada azannya. Difahami insyaallah ya? Paham dong? Baik. Sekarang pembahasan berikutnya ada orang yang sedang musafir. Dia musafir singgah di sebuah tempat. Hujan deras ketika datang waktu sholat. Apakah musafir juga azan dan mengumandangkan lafaz ini? Jawabannya, al-jawabu na'am. Musafir, ya ketika berada di sebuah tempat, datang waktu sholat, hujan deras, ada unsur masyaqqah, mereka pun juga dianjurkan azan. Dan ketika azan mengucapkan, as-salatu fi ar-rihal, sallu fi rihalikum. akan dibawakan nanti di bab yang setelahnya hadis tentang masalah ini ketika safar. Ya, fi lailatin mutiratin fi safar, ketika safar. Hakadha. Ada yang tanya, kan sudah ada masjid orang kampung yang membaca ini, Ustaz. Ya sudah, kalau sudah ada muadzinnya selesai. Itu bagiannya muadzin dan bagiannya muadzin yang mukim. Dan antum ketika itu ada di tengah-tengah mereka. Selesai. Jadi kita ada sebuah kondisi di mana anda musafir dan anda tidak ada tempat untuk sholat di orang-orang mukim. Maka wajib mengumandangkan azan dan juga mengumandangkan lafaz ini. Misal antum sedang di hutan. Wala antum sedang tengah laut, kapal besar. Wala antum sedang kemah. Ya. Wala antum di mana gitu yang jauh dari musala atau masjidnya orang-orang kampung. Antum beberapa orang harus sholat. Mengumandangkan azan. Dan ketika hujan, tetap mengumandangkan sallu fi rihalikum. Difaham insyaAllah ya? Karena lafaz yang jelas. Fi lailatin mutiratin fis safar. Barakallahu fikum. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal Syaibani Abu Abdullah, imam ahli sunnah, al-imam al-mubajjal, imam ahli sunnah. Beliau seorang tokoh ahlu sunnah yang tegar di masa fitnah. Barakallahu fikum. Riwayat kisah tentang beliau masyhurah. Sampai dikatakan oleh Ali bin Madini rahimahullah, inna Allah azza hadha ad-din bi Abi Bakrin yawm al-mih yawm riddah wa bi Ahmad ibn Hanbal yawm al-mihnah. Inna Allah a'azza hadha ad-din bi Abi Bakrin yawm riddah wa bi Ahmad yawm al-mihnah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal memuliakan, menjadikan jaya agama ini melalui Abu Bakar Siddiq pada Yaumur Riddah. Hari-hari di mana kabila-kabila Arab banyak murtad dari Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, tindakan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhai beliau. 2 tahun masa kekhilafahannya itu mengembalikan izzatul Islam dan muslimin. 2 tahun ya. Ya. Pada masa itu ada pihak-pihak yang tidak mau menunaikan zakat. Mani'uz zakah. Diperangi sama beliau. Selesai. Pada masa itu, di masa beliau, ada pasukan Usama bin Zaid yang diberangkatkan Nabi kita Muhammad SAW semasa belum masih hidup, belum wafat, untuk perang melawan Romawi. Terhenti dikarenakan khabar wafatnya Rasulullah SAW. Dia wafat, Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, berangkatkan lagi. Berangkat. Nah, dengan ini semuanya, orang-orang Arab yang masih lemah imannya, yang awalnya murtad dari Islam, kembali masuk Islam. Ternyata dengan wafatnya Rasulullah SAW, Islam masih jaya, para sahabat masih kuat. Buktinya ini, yang enggak mau menyerahkan zakat diperangi, pasukan Usama bin Zaid diberangkatkan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang murtad-murtad tadi kemudian bisa kembali lagi masuk Islam. Di masa beliau terjadinya perang besar dengan pasukan Musailamatul Kadzab. Ini Musailamah mengaku sebagai nabi di zamannya Rasulullah SAW. Semakin besar urusannya di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam sejarah disebutkan perkara dia semakin besar, bukan semata-mata dia mengaku sebagai nabi. Jarang orang yang tertarik, masih ada Rasulullah SAW, dan iman mereka masih kuat. Kala itu disebutkan dalam sejarah, yang membuat besarnya kekuatan Musaylim al-Kadzab, dan banyak orang yang terfitnah dengan dia, dikarenakan ada salah seseorang laki-laki, dikenal sebagai ahli ibadah, orang yang zuhud. Semenjak zamannya Rasulullah SAW, dan diteruskan di zaman Abu Bakar Siddiq. Namanya Ar-Rajjal Ibn Unfuah. Ar-Rajjal Ibn Unfuah. Orang soleh, sebelumnya orang yang soleh bertakwa kepada Allah. Tapi dia miskin, fakir, ahli ibadah, Masya Allah. Diutus oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhai beliau, untuk mendakwahi kaumnya Musaylim al-Kadzab, Bani Hanifah. Disitu apa? Mendakwahi mereka gitu. Supaya kembali kepada Islam yang benar, jangan ikut nabi palsu. Berangkat sampai di sana ditemui oleh Musaylim al-Kadzab. Enggak dibunuh, enggak diapa-apain. Dirayu sama Fulus. Kalau dulu guru-guru kita dulu kalau membayangkan ini uang ini ya. Dolar wala riyal wala sih. Dikipas-kipas sama Fulus. Kelilipan deh. Disanjung, dipuji, dikasih harta yang banyak, dikasih kemewahan, dikasih Masya Allah. Terfitnah dengan ini semua. Dia ini dunia yang fakir, miskin, dikasih kemahada. Masya Allah. Itu ujian besar. Katanya Musailamah, ini semuanya untuk kamu. Tidak perlu kamu mengatakan saya nabi. Cukup kamu sampaikan kepada masyarakat luas, saya bersyarekat dengan Muhammad dalam perkara nubuah. Bersyarekat. Bukan nabi tersendiri. Gitu. Ada dua nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Musailamah. Gitu. Pas sampaikan begitu kepada masyarakat. Terfitnah dengan harta, terfitnah dengan tahta, terfitnah dengan dunia. Bayangan dia enteng aja. Tinggal ngomong gitu, toko nggak ada yang susah. Kita aja kok repot ya. Fulus banyak datang cerita ini. Lihat Musailamah, Masya Allah. Kemewahannya, harta benda, segala macam yang tertipu. Dia pun tampil di sana menyatakan bahwasanya Musailamatul Kadzab qad syaraka Muhammadan fi hadzal amr. Wahai kaum muslimin, dia mengatakan Musailamah Maslama. Itu namanya adalah Maslama. Dibikin tasghir dan mengecilkan dia. Maslamah ini bersyarekat dengan Nabi Muhammad dalam perkara nubuah ini. Bersyarekat. Gitu. Nah, itu yang bikin fitnah. Akhirnya bi'afun nufus wa bi'afun muslimin, orang-orang yang lemah dari kalangan muslimin termakan oleh Rajal. Kenapa dia orang soleh, dia orang yang bertakwa, dia orang yang dikenal Masya Allah. Ila akhir utusannya Abu Bakar Siddiq. Dikiranya Abu Bakar Siddiq yang nyuruh seperti itu. Muhammad syaraka Muhammad fi hadzal amr. Itu pasukan Musailamah menjadi berlipat-lipat ganda. Puluhan ribu orang pasukannya. Barakallahu. Hati-hati dari fitnah dunia. Ittaqud dunya. Lanjut. Ada yang kedua. Ittaqud dunya. Lanjut. Kok malu yang keduanya? Nah, yang kedua juga diwaspadai. Ittaqud dunya wa taqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil finisa. Hati-hati dunia, ikhwan ya. Jangan sampai kau gadekan agama ini, akidah ini, manhaj ini dengan dunia. Dunia itu fana. Sebentar saja. ilmu, manhaj, aqidah, din, nilainya sangat berharga. Tidak layak diganti dengan dunia. Dunia itu sama dunia liana hadani. Dikatakan dunia dengan dia rendah. Yang layak menggantikannya adalah al-jannah. Barakallahu. Pas sebagai apa namanya barakallahu fikum tazkir sebagai peringatan, sebagai muhasabah untuk masing-masing kita. Rata-rata orang-orang yang mengerti agama, yang mengerti syariat, yang mengerti ilmu, awal terkenaknya dia dalam penyimpangan itu bukan karena syubhat. Kalau syubhat dia bisa membantah. Seringkalinya tepar gara-gara dunia. Kalau dunia enggak bisa nolak dia karena mubah. Iya enggak? Apa lagi? Untuk antum. Untuk antum. Tanpa syarat. Bisa kelahir gitu. Hah? Pelungu antum. Selama ini yang saya pegang warnanya cuma coklat sama hijau. Apa coklat? 10 ribu. Hijau? 20 ribu. Biru? Jarang-jarang. Merah? Wah, gak pernah. Lah ini merah semua. Diukur sama dia pakai apa namanya penggarisnya itu 10 cm. Merah sedikit 10 cm. Ini berapa ukurannya ini? 50 juta. Ya, ada yang mengatakan, syubhat. Ada. Halal ya. Dia enggak minta kok. Bisa dikasih kok. Hah? Ya, jazakallah khair, lai farifik. Sekit juta ya. Seumur urip, enggak pernah memegang uang sebanyak itu. Terus, akhirnya, tanpa sadar, dia telah menyimpang. Hati-hati. Itu yang pertama. Orang yang kedua adalah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaumal mihnah. Allah memuliakan menjadikan jaya agama ini melalui Imam Ahmad pada yaumul mihnah. Hari yang sangat masyhur di mana ashabul ahwa wal bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah mereka menebarkan pemahaman kufur mereka sebagai undang-undang negara. Al-Qur'an makhluk. Na'udzubillah. Ada kufur billah. Menggunakan tangan penguasa. Ketika itu para ulama diuji. Yang tidak menyatakan akidah kufur. Mereka dipenjara. Ada yang dibunuh. Segala macamnya. Fitnah besar. Menjadi besar fitnahnya ketika sebagian ulama besar termakan fitnah tadi. Ini yang mengerti yang ininya. Kalau syubhatnya alif fit'ah itu. Bagi orang yang punya ilmu enteng. Tapi bagi kaum muslimin menjadi perkara yang sangat membingungkan dan mereka termakan ketika yang terbawa arus tadi orang-orang yang dikenal sebagai ulama sunnah pada masanya. Terbawa. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Beliau Allah tegarkan beliau. Allah kokohkan manhajnya, akidahnya, pendiriannya. Dikasih kesabaran yang luar biasa. Tiga generasi kekhilafan Bani Abbasiyah. Beliau lalui penuh penderitaan dalam penjara. Disiksa, dipasung, dicambuk. Tegar, kokoh di atas sunnah. Bitaufiq minallah azza wa jalla. Sampai akhirnya Allah azza wa jalla memberikan farajan wa makhraja. Solusi bagi kaum muslimin. Allah angkat mihnah tersebut. Dan beliau di atas sunnah. Sehingga dikatakan al-imam al-mubajjal. Imamu ahli sunnati wal jamaim ahli bin Hanbal. Sehingga la yuhibbuhu illa sunni. Wa la yubghidhuhu illa mubtadi'. Tidak ada yang mencintai beliau. Melainkan seorang sunni. Tidak ada yang membenci beliau. Melainkan seorang yang mubtadi'. Barakallahu fikum. Ada Imam Ahmad bin Hanbal. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aim. Sudah isya ya. Cepat banget ya. Haddathana Abu Nu'aim. Mana Abu Nu'aim semalam? Fadl Ibn Dukain. Masmu Dukain Amr bin Hammad. Tayyib Al-Kufi. Abu Nu'aim Al-Mula'i. Masyhur dengan kunyahnya Inkibar Syuyukhil Bukhari. Beliau siqatun sabitun. Ada sebuah kisah tapi dhaifah. Majelis mubaih. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Mis'ar. Jangan kepo dhaif. Sampaikan dah. Tapi dhaif ya? Piye? Dhaif. Ya ngapain disebutkan sama Ba'if? Hayat insyaAllah. Haddatsana Mis'ar. Coba diam. Kisahnya masyhur kita. Masyhur. Cuman di isnadnya memang ada kelemahan. Tapi kisah masyhur. Kisah yang menunjukkan betapa Abu Nu'aim ini hafidh mutqin. Habtun. Kisah antara Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Yahya ibn Ma'in, satunya lagi Allah, satu lagi Al-Muradi namanya, saya lupa namanya nanti. Tiga orang ini dari Baghdad rehlah ilmiah ke Yaman. Ketemu sama siapa? Imam ahli Yaman fi asrih, Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani, Abu Bakar. Sahih Musannaf. Ke sana. Rehlah ilmiah ke Yaman mengambil riwayatnya Abdul Razzaq. Selesai rehlah ilmiah, dia membalik ke Irak, ke Baghdad. Katanya Ibnu Ma'in, sampai di Irak, sampai di Baghdad, jangan pulang dulu. Kita mampir ke Abu Nu'aim. Aku sudah persiapkan 30 hadis dia. Aku mau menguji hafalan dia. Kata Imam Ahmad, la taf'al ar-rajul hafiz. Jangan, ini orang hafiz. La af'alan. Tidak, pasti. Saya akan kerjakan. La taf'al ar-rajul hafiz. Adikku Fris bin Ma'in. Pulang. Sampai di sana langsung menuju ke rumahnya Abu Nu'aim. Fadal mudukain, tetapi dibukakan pintu. Fadal masuk. Duduk di depan Ibnu Ma'in. Ingat saya, sebelah kirinya Imam Ahmad, sebelah kanannya Al-Muradi. Orang ketiga, saya lupa namanya. Fadal misal. Dan sama macam kata Ibnu Ma'in. Ya Ibnu Ma'in, aku ingin membacakan riwayatmu. Fadal. Dibawakan hadis pertama. Beliau sudah mulai ngerasa. Dibacakan yang kedua. Bacakan yang ketiga. Beliau mengatakan. Amma hadha. Adapun yang ini. Menunjuk Imam Ahmad. Dia lebih warak. Lebih warak untuk berbuat seperti ini. Tidak mungkin. Al-warak yamna'uhu. Yang ini. Satu lagi. Bukan levelnya dia. Saya tidak menduga kecuali inti pelakunya. Tendang sampai bermain. Dua. Tendang sampai. Apa namanya. Terpental ke belakang. Jatuh di tangga gitu. Kata Imam Ahmad. Aku sudah bilang. La taf'al ar-rajul hafid. Kata itu. Jangan lakukan orang hafid. Kata Ibnu Ma'in. Sungguh tendangannya Abu Nu'aim tadi itu lebih aku sukai. Dibandingkan rehlak ke Yaman. Masya Allah. Tapi bawa isi wayatnya. Daripada itu kipu. Ya, sampaikan aja. Ada kelemahan para isnad. Ya, wal kisah masyhurah. Masyhurah ya. Tendangan itu lebih disukai dibandingkan rehlak ke Yaman. Dengan itu menjadi tahu Abu Nu'aim hafidh mutqin tsabit. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam buku Mustalah dan dalam buku Jarh wa Ta'dil. Di antara cara para ulama kita untuk mengetahui dhabitnya seorang rawi. Dhabit atau ghairu dhabit dengan cara imtihan. Dites langsung orangnya. طيب بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر ابن كيدام dengan kaf ابن كيدام ابن ظهير الهلالي، مسعر ابن كتام، كف تل ألف ميم، كتام ابن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي. بليو ثقة ثبت فاضل، تجلوكي مصحف، مسعر بن كتام هذا مصحف، أي لإتقانه dikarenakan mutqinnya hafalan dia. Mushaf. An Amr bin Dinar Al-Makki, thiqatun thabatun. Qala sami'tu Amr bin Aus Al-Thaqafi. Amr bin Aus bin Abi Aus Al-Thaqafi Al-Ta'ifi. Beliau tabi'i kabir. Ada yang mengatakan beliau sahabi, tapi waham, salah itu. Kata al-hafid, wahima man zakarahu fi sahabah. Salah pihak yang menyebutkan beliau termasuk sahabat. Yang betul, beliau seorang tabi'i kabir. Tabi'i yang senior. Qala beliau mengatakan, akhbarani man sami'a munadi ya Rasulullah SAW. Telah memberitakan kepada aku seseorang yang mendengar muazzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hina qamatish shalah, ketika qamat salat, au hina hanatish shalah, atau ketika datang waktu salat, au nahu hadza, atau ucapannya semisal ini, dia mendengar lafaz an sallu fi rihalikum. Kata-kata an itu tafsiriyah. Lafaz yang diinginkan, sallu fi rihalikum. Lima torin kana. Dikarenakan ada hujan ketika itu. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun sahihun rijaluhu rijalu sahih. Wa la yadurru ibhamu sahabi. Dan tidak memadratkan sahabat yang mubham. Yang tidak disebutkan namanya. Ini muadzinnya Rasul. Seseorang yang mendengar muadzinnya Rasul. Namanya siapa? Tadi bawakan namanya, namanya mubham. Ini enggak ada masalah. Kenapa? Karena sahabat kulluhum udul. Dikarenakan para sahabat semuanya orang-orang adil. Ini akidah al-sunnah. Wa ala raghmi unufir rawafid. Walaupun orang-orang rafidah enggak menyukainya. Raghimaan pun itu celaka, binasa, sengsara, enggak suka. Walaupun orang-orang rawafid enggak menyukainya. Karena yang menyelisih mereka, kaum rafidah, mereka mengkafirkan para sahabat kecuali beberapa orang saja. Juga kaum khawarij, mereka mengkafirkan semua sahabat. Allahul musta'an. Ahlu sunnah tidak. As-sahabah kulluhum udul. Hadza wadih. Cukup ikhwan, di punya saya itu cuma satu hadis. Kemudian bab yang berikutnya. Ketika saya lihat lewat di bab yang berikutnya kok aneh. Ini pembahasan malam yang dingin. Itu masalah hujan lagi. Saya tanya betul. Buku saya yang salah tartibnya. Di hadis kedua Nasa'i. Hadis ketiga Abu Dawud. Kita teruskan besok insya Allah ya. Pada perjumpaan yang berikutnya. Dan maafkan yang ini saja. Nanti hadis yang berikutnya kita lanjutkan insya Allah. Ringan ya. Sallu fi rihalikum. Barakallahu fikum. Apa hukum membaca doa empat perkara sebelum salam dalam sholat? Hukumnya wajib. Wajib membaca ta'awud. Membaca ta'awud dari empat perkara sebelum sholat. Naam. Min fadlikum, tolong jarak antara azan dan iqamah salat subuh jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama ya. Kelamaan kalau sampai hampir setengah jam itu kelamaan ya. Ya, barakallahu fikum. Yang lain udah berasa salat baru kedengaran suara iqamah dari al-bayyinah. Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, barakallahu fikum. Sunnahnya kan ghalas, memulai fajar di waktu ghalas masih gelap selesai ketika sudah terang, sudah isfar. Barakallahu fikum. Jadi tolong imam-imam subuh ya, supaya lebih tepat waktu. Untuk mengamalkan lafaz ini di tengah-tengah masyarakat, ketika antum di masyarakat sebagai muadzin hujan deras, apakah melafadzkan lafaz ini? Perlu pertimbangan maslahat dan madharat, ya. Dikarenakan ini hukumnya sunnah saja, enggak wajib. Kalau masyarakat antum paham, mereka mengerti, maka amalkan sunnah supaya mereka paham ini sunnah. Gitu. Tapi ketika mereka tidak paham sama sekali, dan pengalaman ketika ada hal baru dimunculkan tengah-tengah mereka bikin fitnah besar, jangan diamalkan dulu. Jangan diamalkan dulu. Kasih penjelasan terlebih dahulu kepada tokoh masyarakat, atau kepada imam masjid, atau kepada takmir, difahamkan, ini ada sunnah seperti ini, ketika di musim hujan. Begitu mereka paham, baru antum kumandangkan azan. Biasanya nanti tokoh masyarakat yang menerangkan kepada masyarakat, ada riwayatnya Pak, ada hadisnya sahih. Kalau hujan deras, ada lafaz seperti ini. Jadi kalau Mas Fulan mengumandangkan azan lafaz seperti ini, itu sunnah Bang, nggih, Pak. Baru kamu amalkan. Dikarenakan hukumnya sunnah warahmatullahi. Ada seorang yang ingin melaksanakan salat fardu namun hujan yang lebat telah melanda. Orang ini punya mobil, apakah dapat rukhsah? Dapat rukhsah. Dapat rukhsah. Pembahasannya bukan terkait dengan punya mobil atau punya yang lainnya. Tapi kondisi hujan itu adalah rukhsah. Yang ambil rukhsah di rumah, fadl. Itu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi ketika dia pakai payung segala macam ke masjid, tidak masalah, tidak berdosa. Cuma rukhsah itu diambil. Kalau hujan deras sebelum azan, hujan terus masuk sebelum azan gitu. Pas masuk waktu salatnya berhenti azannya. Berhenti, sudah. Ya udah biasa saja mengerjakan salat, mengumandangkan azannya. Dikarenakan tidak ada hujan ketika itu. Al-illah sudah enggak ada. Barakallahu fikum. Namun terkait dengan yang mau berjamaah, kondisinya memang kondisinya masyaqqah, ada rukhsah. Tapi kalau tidak ada masyaqqah, tetap harus berjamaah barakallahu. Allahu a'lam bissawab. Al-Imam Syafi'i rahimahullah sunniyul madhab, beliau seorang sunni salafi aqidah. Tidak dinukil dalam satu riwayat pun beliau dalam Ayyamul Mihnah punya pendapat yang menyimpang. Tidak. Imam Syafi'i termasuk yang salafiyul aqidah. Barakallahu fikum. Tanya lagi Pak Den Bidain. Masya Allah. Minta jelaskan jual beli Den Bidain dengan surah ini. Ini sudah saya sebutkan di buku saya loh padahal. Tak kasih bahasa yang simple, gampang dipahami. Ini mau tanya langsung ya bahasa Arabnya ini. Di antara surah Dain Bidain yang dilarang, ayyashtariya rajulu syai'an ila ajal. Ada seseorang yang membeli sesuatu tempo. Paham ya? Lihat sepan dulu. Fa'idha ja'al ajalu lam yakhidma yaqdi bih. Ketika datang tempo, dia tidak punya uang untuk membayar. Akhirnya, katanya pembeli tadi kepada pemilik barang, fayaqul bi'ni ila ajal akhar biziyadah. Jual lagi barang ini kepada aku, tempo berikutnya dengan tambahan nominal. Fayabi'uhu. Maka sang pemilik barang, penjual, menjual lagi kepada sang pembeli. Wala yajri bainahuma at-taqabud. Tidak ada serah terima barang antara keduanya. Oh, baik kan? Belum paham juga. Terjemahan sudah ngerti kayaknya. Nah, makanya pentingnya ketika membaca dan nulis sebuah buku, beda redaksi. Kalau nulis sebuah buku itu harus dengan bahasa di mana orang itu ketika membaca langsung paham. Tidak terjemahan lafziyah. Suruhnya sudah gampang. Siapa yang A, siapa yang B? Antum A, saya B. Saya pembeli. B datang kepada A, penjual. Dia jual buku ini, Al-Jami'us Shahih. Saya bilang, A, saya mau beli bukunya antum Al-Jami'us Shahih. Berapa harganya? Ini Ustaz, harganya 1.000. Her, ana beli tempo. Barang saya ambil. Tapi saya utang. Rani, berapa harganya? 1.000. Temponya 1 bulan. Begitu bulan depan, saya gak bisa bayar. Datang saya kepada si A. A, aku gak bisa bayar. Sudah gini aja, aku jual lagi buku tadi. Bukunya gak ada. Jual lagi buku tadi sama saya dengan tambahan. Ya udah, sekarang saya jual jadi 110 tempo bulan depan. Ya her, 110 gitu. Enggak ada serah terima tempat, enggak ada uang, enggak ada barang. Sampai bulan depan. Sekarang utang saya berapa? Berapa? 110 tempo bulan depan. Bulan depan waktunya bayar, saya enggak punya uang lagi. Sudah, ini enggak bisa bayar lagi, gimana ini? Dan dijual lagi wis. Ya udah tuh kitab saya jual 120 tempo bulan depan. Enggak ada kitabnya. La yajri bainahuma taqabud. Tidak ada serah terima. Ini uang, ini barang antara saya dengan dia. Barang udah enggak ada. Paham ya? Adalah ya justru tidak boleh. Hakikatnya adalah hutang 100 bayar 110. Hutang 100 bayar 120. Semakin lama temponya semakin banyak anaknya. Itu riba jahiliyah. Paham enggak? Amin. Ayuhan nas, hafizakumullah. Begitu. Gitu ya. Jadi ada kalanya kalam a'immah itu diterjemahkan lafziyah dikarenakan bahasanya mudah. Ada kalanya ngasih gambaran yang enggak semua orang mampu untuk mencernanya. Kamu bikin bahasa kamu sendiri, redaksi kamu sendiri memudahkan kalamnya para ulama tadi. Difaham ya? Beda antum mengajarkan sebuah buku, antum harus baca kalamnya masyayikh, dengan antum membuat sebuah buku. Itu beda redaksinya. Difaham ya? Jangan dikira mudah membuatnya ya, Pak. Nah, buku pertama lahir, buku pertama kok lahir. Buku pertama saya muncul, Masya Allah perjuangannya itu. Setelah selesai buku itu, saya sakit 2 bulan. Ya, bukan karena keterlaluan syafa'al ya. Tapi asbabnya itu ada. Karena memang tadi Masya Allah perjuangannya pagi, siang, malam ketemu Ramadan, ketemu Syawal segala macam, malam nulis segala macam, Masya Allah lupa dengan yang lainnya, jeklek. Hayat Insya Allah. Oh bukan corona, jangan dikira kena kandang, bukan corona. Lambung kena, tipes kena, hampir kena liver, terus infeksi paru-paru, alhamdulillah sekarang sudah sembuh semua, alhamdulillah ya. Bukan kena corona, alhamdulillah nggak ada kena corona, alhamdulillah. Hair insyaallah. Dalam insyaallah ya. Itu baru 2 gambaran. Kemarin surah pertama. Yang sekarang surah kedua. Di buku saya bikin 4 surah. Semuanya bidain. Semuanya tidak boleh. Bapak akan baca kembali buku tersebut. Ditulis untuk memahamkan antum pembahasan buyu. Karena pembahasan buyu termasuk yang agak susah. Di zaman saya dulu saja ketika saya di Yaman. Tidak ada mustafid yang membahas kitab buyu. Padahal mustafiq itu banyak. Baru yang membukanya Syekh Abdul Adali. Allah yarhamu. Terus sekarang saya cuma mengatakan saya lebih dekat kepada beliau daripada Al-Hajuri. Nah, beliau satu kompleks sama saya dan sering ketemu sama beliau. Beliau membuka kitab Al-Buyu. Itu yang hadir. Wah, full. Nah, itu mulai ada awal-awal bibit-bibit gesekan-gesekan dengan Al-Hajuri. Ada unsur hasadan gitu ya, insyaallah. Nah, baru terbuka semuanya. yang hadir para orang-orang besar semua, yang mustafid bahasa, yang mustafid mustalah, yang mustafid akidah, semua datang di tempatnya beliau. Pas kita di sana ketika itu, alhamdulillah kita ke sana, pas beliau buka daras, kita ikut. Dan ada malzamahnya. Kita pegang. Nah, terbuka dari situ, kita perluas segala macamnya. Allah kasih kemudahan untuk bisa menjabarkan barakallahu fikum ini semuanya dengan lebih mudah lah. Barakallahu fikum. Nah, misalnya ya, dari semua bab-bab muamalah yang ada, yang paling rumit bab-bab buyu. Karena panjang sangkutan-sangkutannya. Dan yang saya terus belum semuanya, masih sedikit aja. Yang lain belum banyak diangkat. Karena enggak semudah yang dibayangkan. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala muslim. Saya cukup sekian. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله.